angka demi Asia, dua tangannya mana, semuanya ikut seperti danang ya. Seperti ini ya. Woo! Siap nyanyi abek itu semuanya. Yo, 1, 2, 3, yo. Kau tebarkan pesona ke setiap wanita. Tanpa kau sadari kau sudah lanjut usia. Tingkah lakumu bagaikan seorang remaja yang ingin dicinta dan selalu mencinta. Studio 5, ada yang edan toron di sini. Wuhui, haha, rame bareng danang yuk. Sun yang riko parang tak parang mane hanya we atin riko makih mangu-mangu sing gelem telekas nompo welas iso ngelayong piso iso dong ding piso duweni piso sun leng. Oh, Wow.